Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'diman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad. Pasal berikutnya adalah pembahasan tentang kalamullah ta'ala. Al-Imam Muwaffaquddin Qudama mengatakan, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yusmi'uhu minhu man syaa'a min khalqihi sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitah wa sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Di antara informasi tentang Allah atau sifat Allah adalah bahwasanya Allah Ta'ala berbicara. Bikalamin qadim, di mana Allah berbicara dan itu sifat yang qadim. Artinya sejak dulu Allah berbicara. Dan Allah juga berbicara kepada makhluknya sesuai yang Dia kehendaki setelahnya. Yusmi'uhu minhu, yang kalam Allah bisa didengar darinya. Man syaa'a min khalqi, oleh makhluk yang Dia kehendaki. Sami'ahu Musa alaihi salam, bisa didengar oleh Musa alaihi salam minhu, dari Allah langsung. Min ghairi wasithah, tanpa ada penghubung. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, dan juga didengar oleh Jibril alaihi salam. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan para malaikat serta para rasulnya yang diizinkan untuk mendengar kalam Allah secara langsung. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah, dan Allah Ta'ala juga mengajak bicara orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Wa yukallimunahu, dan orang-orang yang beriman juga berbicara kepada Allah. Wa ya'danu lahum fayuzawwirunahu, kemudian Allah Ta'ala mengizinkan mereka. Fayuzawwirunahu, lalu mereka berdusta ketika bicara dengan Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang ketika manusia diminta untuk melaporkan kegiatannya, tapi dia berdusta, lalu Allah bungkam mulutnya, kemudian yang bicara siapa? Tangannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulutnya kami tutup, tangannya yang berbicara dan kakinya yang menjadi saksi. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni istofaituka, sesungguhnya aku memilihmu, alan nas, lebih unggul dibandingkan manusia yang lain, birisalati, untuk membawa risalahku, wabikalami, dan bisa berbicara langsung denganku. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 253, minhum man kallamallah, di antara rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab, dan tidak ada manusia yang diajak bicara secara langsung oleh Allah kecuali melalui wahyu atau Allah bicara di balik hijab, sehingga yang terdengar suara tapi tidak terlihat Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman di surat Thaha, falamma ataha ya Musa, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbu. Ketika Musa telah mendatangi api itu, nudiya maka dipanggil, ya Musa, hai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Kemudian di surat Thaha ayat 14, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Termasuk di antara yang didengar oleh Musa adalah Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, karena itu sembahlah aku. Tayyib. Belum terasa kenapa kita harus meyakini hal ini, kecuali dengan kita bandingkan akidah Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah. Menurut akidah Asy'ariyah, Allah itu tidak berfirman. Allah tidak memiliki kalam. Karena sifat kalam Allah, sifat Allah berfirman itu tidak layak untuk Allah. Sebagaimana sifat tangan, sebagaimana sifat wajah, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana wahyu itu bisa sampai kepada para rasul utusan Allah Ta'ala, termasuk sampai kepada Jibril? Wahyu bisa sampai kepada mereka, mereka istilahkan dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu bahasa kita batin, bahasa kita batin. Sehingga ketika Allah hendak menyampaikan wahyu kepada para nabi, Allah mendatangkan Jibril. Lalu Jibril menghadap Allah Ta'ala, tapi Allah tidak berbicara. Jibril tidak mendengar. Jibril tidak mendengar suara. Lalu dilakukanlah transfer kalam batin. Sehingga begitu Jibril ketemu Allah, maka kedua-duanya neng-nengan, saling diam, neng-nengan. Tiba-tiba Jibril paham apa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu Jibril menyampaikan kepada para nabi dan para rasul. Itu yang disebut dengan kalam an-nafsi. Ini akidah dalam madhab Asy'ari. Meskipun masyarakat tidak paham, bahkan sampai pun mereka yang mengaku Asy'ari bisa jadi belum mengerti tentang definisi Asy'ari tentang firman Allah Ta'ala. Karena itulah di sini penulis menyebutkan banyak dalil dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman. Dan ketika Allah itu berfirman, di situ ada kalam Allah, maka konsekuensi ketika berbicara ada apa, Pak? Ada apa ketika berbicara? Ada suara. Konsekuensinya ada suara. Sementara menurut Asy'ariyah, ketika mereka melihat informasi tentang Allah yang itu ada kemiripan dengan makhluk, maka logika mereka bicara, kami tidak bisa menerima. Akhirnya ditakwil. Kemudian makna kalam-kalam dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, mereka artikan kalam di situ adalah kalam nafsi. Kemudian ada juga yang mengatakan, lalu bagaimana Musa bisa mendengar ketika Allah mengajak bicara Musa? Sewaktu Musa berada di Wadil Muqaddasa, innaka bil wadi al-muqaddasa, yaitu Tua. Sesungguhnya engkau sekarang berada di sebuah lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Musa bisa mendengar. Allah berfirman kepada Musa. Maka jawab Asy'ari, yang berfirman itu bukan Allah, tapi pohon yang mengajak bicara dengan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalam nafsi. Lalu Allah ciptakan suara sebagai takbir dari kalam nafsi. Sehingga yang didengar oleh Musa itu bukan kalam Allah, tapi suara sebagai takbir dari kalam Allah. Suara itulah yang Allah ciptakan. Kemudian itu yang didengar oleh Musa. Lalu pohon itu mewakili yang memperdengarkan sebagai sound system ya, sebagai pengeras suara untuk mendapatkan takbir dari kalam Allah. Mumet. Iya, kita kalau membaca referensi aslinya lebih mumet lagi. Ini saya sudah berusaha untuk memilihkan diksi gimana biar bisa dipahami ya. Jadi yang didengar oleh Musa itu suara yang dia bentuknya makhluk, diciptakan oleh Allah, yang nanti suara ini sebagai takbir dari kalam Allah. Takbir dari kalam Allah itu adalah penjelasan dari kalam Allah, kemudian nanti didengar oleh Musa. Lalu Musa bisa berdialog dengan takbir kalam Allah ini. Sehingga yang didengar oleh Musa ini kalam Allah atau bukan? Bukan. Itu makhluk berupa suara sebagai takbir penjelas dari kalam Allah. Kemudian Ahlussunnah memberikan bantahan bahwa pohon itu yang dijumpai oleh Musa dan dia bisa bicara, yang dijumpai oleh Musa, salah satu di antara pernyataan yang disebutkan adalah innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka karena itu sembahlah aku. Ada enggak pohon yang berani ngomong kayak gitu? Dia mengaku dirinya adalah Allah Ta'ala. Sehingga enggak mungkin itu adalah ucapan pohon sebagai penerima dari makhluk berupa suara yang merupakan takbir dari kalam Allah. Makanya sekali lagi, akidah itu jika dikembalikan kepada logika, yang terjadi justru membingungkan dan akan susah untuk bisa diterima. Padahal Islam itu mudah. Kita meyakini ibadah itu mudah, walhamdulillah. Kalau gak bisa sholat berdiri, bisa sambil duduk. Gak bisa duduk, bisa sambil tidur miring. Gak bisa tidur miring, bisa berbaring dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing hamba. Gak bisa puasa, diganti dengan fidyah. Kalau gak bisa zakat, ya sudah, memang gak bayar zakat. Berarti belum wajib zakat. Sebagaimana dalam ibadah mudah, maka dalam akidah juga mudah. Karena agama itu isinya akidah dan ibadah. Sebagaimana Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika Jibril pergi, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, atadruna mangkala hadha, siapa, tahukah kamu siapa orang ini? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dan salah satu yang diajarkan oleh Jibril adalah rukun iman. Maka agama terdiri dari i'tiqad dan amal. Sehingga sebagaimana amal itu mudah, maka i'tiqad juga mudah. Karena itu tidak ada istilah akidah yang susah untuk dicerna. Selanjutnya, wa qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza takallama Allah bil wahyi, ketika Allah berbicara dengan wahyu, sami'a sawtahu ahlus sama, maka para penduduk langit mendengar suaranya. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Mas'ud. Penduduk langit mendengar suaranya. Berarti kalam Allah ada suaranya tidak? Ada suaranya. Rawahu dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Mas'ud menyampaikan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Nguratan, khufatan, ghurlan, buhman. Dalam kondisi tidak berbusana, enggak pakai alas kaki. Ghurlan, balik enggak disunat. Buhman dalam kondisi tidak memakai apapun. Fayunadihim, lalu Allah memanggil mereka bisautin, dengan ada suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurba, didengar oleh makhluk yang dekat sebagaimana didengar oleh makhluk yang jauh, sehingga suaranya sama, semua mendapatkan intensitas suara yang sama. Apa yang difirmankan oleh Allah? Anal Malik, Anad Dayyan, akulah sang raja, akulah sang penguasa. Rawahul A'immah washtashhada bihil Bukhari, diriwayatkan oleh para ulama dan juga ini dijadikan dalil oleh Bukhari. Sehingga sekali lagi di sini Ibnu Qudamah menyampaikan penjelasan bahwa kalam Allah itu bisa didengar, tidak sebagaimana pemahaman yang ada dalam Asy'ari bahwa kalam Allah itu tidak ada suaranya. Tayyib. Wa fi ba'dil athar, kemudian disebutkan dalam sebagian athar, anna Musa alaihi salam laylata ra'annar fahalathu fafaza'a minha. Ketika Musa alaihi salatu wasalam di malam beliau melihat api, dia bersama siapa? Musa bersama siapa? Istrinya. Kemudian Musa menyampaikan kepada istrinya, inni anastu nara, kayaknya kok saya ingin mendekat ke api itu. Mendekatlah Musa ke api. Kemudian Musa ketakutan dan kaget. Fanadahu rabbu, tiba-tiba Allah memanggil Musa dan Musa mendengar suaranya. Ya Musa, wahai Musa, fa'ajaba sari'an istinasan bisaw. Kemudian Musa segera menjawab karena beliau nampaknya sudah mengenal suara. Akhirnya Musa menjawab, labbaika labbaika. Ada apa? Ada apa? Aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Musa sudah jadi nabi belum? Sudah jadi nabi belum? Belum. Tapi Musa seorang mukmin. Dari mana Musa seorang mukmin? Dari ajaran nenek moyangnya. Karena Musa hidup di tengah Bani Israel dan Bani Israel ketika itu mukmin, mengikuti ajaran Nabi Yusuf, ajaran Nabi Yakub dan ayahnya Ishak dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Musa sebelum jadi nabi itu sudah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dia diberi yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Antum bisa baca dalam firman Allah Ta'ala di surat apa itu? Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau enggak salah di surat Thaha ya. Ya Allah, aku adalah makhluk yang sangat membutuhkan terhadap apa yang engkau turunkan, kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Anda bisa perhatikan kondisi Musa sebelum membaca doa ini dan kondisi Musa setelah membaca doa ini. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Nanti bisa dicari di Al-Quran ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kembali ke sini. Kemudian Musa mengatakan, asma'u sautaka wala ara makanaka. Aku bisa mendengar suaramu tapi aku tidak melihat dirimu. Fa aina anta, di mana kamu? Faqala, kemudian suara ini mengatakan, ana fauqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika. Aku berada di atasmu, berada di depanmu, di kananmu, di kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifat, maka Musa menyadari bahwa yang punya sifat seperti ini la tambagi illa lillah, tidak akan dimiliki kecuali oleh Allah, zat yang disembah oleh seluruh makhluk. Qala, kemudian Musa mengatakan, kadzalika anta ya ilahi afa bikalamika asma'u Apa kalamu ka asma'u am kalamu rasulika? Kemudian Musa mengatakan, berarti itu adalah engkau wahai Rabbku. Apakah yang aku dengar ini kalammu ataukah kalam utusanmu? Qala, kemudian Allah berfirman, bal kalami ya Musa. Yang engkau dengar adalah kalamku wahai Musa. Bukan kalam Jibril, bukan kalam utusan, tapi kalam Allah langsung. Jika riwayat ini sahih, berarti ini diantara dalil yang sangat kuat bahwa kalam Allah bisa didengar. Dan itu bukan makhluk yang Allah ciptakan kemudian dijadikan sebagai takbir dari kalam Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah, kita dengan mudah memahami. Coba antum sampaikan ini kepada orang awam yang sama sekali enggak pernah belajar masalah agama. Allah berfirman didengar oleh makhluk, kira-kira Anda percaya enggak? Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Jibril, didengar oleh Jibril. Anda percaya enggak? Orang awam yang dia belum mengenal, bismillah. Orang awam yang dia belum mengenal ilmu kalam, ilmu tentang filsafat, mereka akan mengatakan menerima karena akidah seperti ini sesuai dengan fitrah manusia. Tidak susah untuk bisa memahaminya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya. Pasal tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Sebelumnya saya kasih kaidah seperti ini. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat itu bukan Allah, tapi sifat juga bukan selain Allah. Ini salah satu di antara kaidah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Saya kasih ilustrasi. Siapa yang mau dijadikan sebagai uji coba? Namanya siapa, Mas? Hafiz. Nah. Ada orang namanya Hafiz. Punya sifat gemuk. Hafiz dan gemuk itu dua benda yang beda atau sama? Apakah gemuknya Hafiz bisa dipisah ditaruh di sebelahnya? Bisa tidak? Oh ini Hafiz, ini sifat gemuknya Hafiz. Bisa? Enggak bisa. Sehingga Hafiz dan sifat gemuk itu menyatu. Tapi gemuk bukan Hafiz. Wahai gemuk, itu manggil Hafiz bukan? Tidak. Karena ini salah satu dari sifatnya. Mohon. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kalam. Kalam Allah itu sifat Allah. Tapi kalam Allah bukan Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah, tapi kalam Allah bukan Allah. Paham di sini? Bisa dicerna enggak? Bisa ya? Artinya begini, seperti yang dulu pernah kita sampaikan. Karena kalam Allah bukan Allah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai sasaran peribadatan. Sehingga orang tidak boleh menyembah kalam Allah. Ini kan sifat Allah, betul itu sifat Allah, tapi bukan Allah. Maka orang menyembah Al-Quran boleh tidak? Tidak boleh. Karena Al-Quran bukan Allah. Sebagaimana pula orang tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Ya kalam Allah, ighfirli. Wahai kalam Allah, ampunilah aku. Musyrik. Ini doa kesyirikan. Karena yang dia mintai bukan Allah, tapi salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalam Allah sifat Allah, sehingga tidak disebut makhluk. Tidak disebut makhluk. Mufum ya? Kenapa kok tidak disebut makhluk? Karena sifat Allah tidak ada yang makhluk. Sifat Allah kembali kepada Allah dan bukan makhluk. Insya Allah paham ya. Saya pelan-pelan. Karena itulah, mengatakan Al-Quran makhluk hukumnya haram. Dan itu akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk. Tapi tidak boleh berdoa kepada kalam Allah. Terus yang boleh bagaimana? Sifat Allah boleh dijadikan sebagai sumpah. Boleh dijadikan sebagai tawassul doa. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai sasaran doa. Paham? Kalau dijadikan sebagai tawassul doa, contohnya gimana? Allahumma bikalamika ighfirli. Ya Allah, dengan kalammu, dengan bertawassul dengan kalammu, ighfirli, ampunilah aku. Maka dalam hal ini, kalam Allah dijadikan sebagai apa? Tawassul doa. Kalau dijadikan sebagai sumpah bagaimana? Allahumma bi'izzatika. Ya Allah, dengan keagunganmu aku bersumpah. Maka boleh bersumpah dengan menyebut firman Allah Ta'ala. Nah, sehingga orang boleh bersumpah demi Al-Quran. Karena boleh bersumpah dengan sifat Allah. Biqudratillah, dengan keagungan Allah dan kekuasaan Allah, aku bersumpah. Boleh. Karena sumpah itu mengagungkan. Dan yang salah satu boleh diagungkan adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh gak mengagungkan sifat Allah? Boleh. Mengagungkan sifat Allah? Boleh. Tapi tidak boleh menyembah sifat Allah. Insya Allah paham ya? Baik. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan, wa min kalamillahi subhana Al-Qur'anul Adzim wa huwa kitabullah al-mubin wa habluhul matin. Di antara kalam Allah Ta'ala adalah Al-Qur'an yang agung. Dan Al-Qur'an adalah kitab Allah yang mubin, yang jelas. Wa habluhul matin, dan tali Allah yang kokoh. Wasiratuhul mustaqim, jalan yang lurus. Watanzilum min rabbil alamin, turun dari rabbul alamin. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan melalui ar-ruhul amin, ruh yang amanah yaitu Jibril. Ala qalbi sayyidil mursalin, diberikan kepada hatinya pemimpin para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluqin, dia diturunkan dan bukan makhluk. Karena kalau Allah bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an berawal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga bahasa Indonesia itu bukan Qur'an. Terjemah Qur'an itu bukan Qur'an. Karena Allah memberikan definisi Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang jelas. Karena itu bahasa selain Arab bukan Al-Quran. Itu terjemah dari tafsir Al-Quran. Paham ya? Tayyib, kita lanjutkan. Anda garis bawahi bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Dan tidak semua yang diturunkan oleh Allah itu makhluk. Perintah larangan Allah diturunkan oleh Allah dan itu bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Yang dimiliki oleh Allah itu dua. Pertama makhluk, yang kedua al amru. Al amru ini yang mengatur makhluk. Sehingga makhluk bisa bergerak, makhluk bisa melakukan sesuatu dari amrullah. Allah berfirman di akhir surat Al-Hadid, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 lapis. Dan Allah yang menciptakan bumi semisal dengan langit, yaitu 7 lapis. Yatanazzalul amru, naik turun al-amru di antara keduanya. Adanya amrullah, maka terjadilah kehidupan. Contoh amrullah apa Pak? Takdir Allah. Maka keputusan Allah, takdir Allah itu bukan makhluk. Sehingga amrullah di sini yang mengatur kehidupan. Nah, termasuk di antara yang bukan makhluk adalah kalamullah. Allah berfirman A, kun, maka jadilah sesuatu. Sehingga ada makhluk, ada yang dia mengatur makhluk. Saya kasih ilustrasi, tapi sebenarnya ilustrasi ini masih terlalu jauh ya. Ada hardware, ada software. Dibiarkan hardware begitu saja, fungsi enggak? Berfungsi enggak? Bisa nyala, bisa mati. Tapi dia enggak bisa fungsi. Sehingga hardware ini bisa menghasilkan dokumen, bisa menghasilkan tulisan, bisa menghasilkan software program ketika di situ ada software-nya. Begitu ya? Paham di sini? Dia bisa mengolah input menjadi output tertentu karena ada software-nya. Ya, meskipun ini ilustrasi yang masih jauh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Maka Allah berikan takdir, Allah berikan perintah, terjadilah kehidupan di alam ini. Dan amrullah itu bukan makhluk. Sehingga adanya takdir, adanya perintah, baik takdir yang sifatnya kauni maupun takdir yang sifatnya syar'i, itu bukan makhluk. Susah untuk dipahami. Susah, bingung. Baik. Kalau bingung, ditelan saja ya. Semoga nanti di lain waktu paham. Memang bagi yang belum terbiasa berhadapan dengan orang yang punya penyimpangan dalam masalah ini, kelihatannya mereka enggak begitu butuh kajian seperti ini. Ini nanti manfaatnya untuk apa sih? Penerapannya untuk apa? Apa bisa nambah jumlah rakaat sholat saya? Ini kita sedang meluruskan akidah. Ada sebagian orang yang mengatakan Al-Quran itu produk ilahi. Kalimat ini salah atau betul? Salah atau betul? Kenapa salah? Karena produk ilahi itu artinya makhluk Allah. Dan itu pernyataan mereka yang kuliah-kuliah di jurusan ilmu agama, namun kurang hati-hati dalam memilih istilah, sehingga menyebut Al-Quran dengan produk ilahi. Padahal Al-Quran bukan makhluk Allah. Tapi yang benar Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Sebenarnya yang mau kita buat kesimpulan cuma satu ini. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Karena bukan makhluk, maka tidak boleh diyakini sebagai makhluk. Namun karena dia sifat Allah, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran ibadah. Begitu saja. Sudah? Wa huwa suwarun muhkamatun. wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanatin lahu awwalun wa akhirun. Isi Al-Qur'an itu ada banyak surat. Di situ ada yang muhkam dan ada banyak ayat-ayat yang jelas. Ada hurufnya, ada kalimat-kalimatnya. Baik, di sini beliau hendak menjelaskan perbedaan antara Ahlu Sunnah dengan Asy'ari. Jadi kalau Ahlu Sunnah mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah, semuanya kalam Allah. Nah, kalam Allah karena ada suaranya bisa didengar, bisa ditulis. Sehingga yang tertulis dalam mushaf itu apa? Kalam Allah. Kalau Asy'ariyah tidak. Yang tertulis di mushaf, punya mushaf ya. Baik, yang tertulis itu takbir dari kalam Allah. Sehingga dia bukan kalam Allah. Karena kalam Allah enggak bisa ditulis. Tapi itu adalah takbir, ungkapan dari kalam Allah. Sehingga ini apa ini? Ini teks. Bentuknya adalah ungkapan dari kalam Allah. Terus kalam Allahnya gimana? Gak bisa didengar, gak bisa dibaca. Tapi yang bisa kita baca adalah takbir dari kalam Allah. Lebih pusing lagi ya. Mangkoro'ahu fa'a'roba. Siapa yang membacanya dengan menggunakan bahasa Arab, maka setiap huruf dikasih pahala 10. Tapi kalau membacanya pakai bukan bahasa Arab, tidak dikasih pahala tiap huruf. Anda baca terjemahan, karena tidak bisa baca Quran. Yang dibaca terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan masuk surga. Dapat pahala enggak? Dapat pahala belajar, tapi tidak dapat pahala membaca. Atau membaca Al-Qur'an dengan menggunakan transliterasi. Misalnya ini gara-gara salah transliterasi adalah al-ladzina dibaca al-zina. Ada kayak gitu kan? Al-ladzina amanu. Padahal al-ladzina aman. Itu karena membaca transliterasi yang salah potongannya. Dan masih banyak yang seperti itu. Terus gimana yang kayak gini, Pak? Dia enggak dapat pahala. Karena dia enggak bisa baca teks Arabnya. Waduh, kalau saya enggak bisa baca Quran gimana? Harus belajar. Jangan, kan ini sudah ada transliterasi memudahkan yang enggak bisa baca. Bukan memudahkan yang enggak bisa baca. Ini media awal bagi mereka yang enggak bisa baca, tapi Anda wajib bisa baca. Terus gimana? Belajar. Harus jadi ikra, Pak. Nah, kalau enggak mau ikra ya qiraati. Kalau enggak mau qiraati nanti metode sakifa atau metode yang lainnya. Yang penting pokoknya bisa baca. Dan enggak perlu malu. Lahu awwalun wa akhirun. Ada ujung awalnya dan ada ujung akhirnya. Wa jazaa'un wa ab'ad. Ada juznya dan ada dibagi-baginya. Matluun bil alsina. Bisa dibaca melalui lisan. Mahfuzun fis sudur. Bisa dihafalkan di batin. Masmuun bil adzan. Bisa didengar oleh telinga. Anda membaca Quran, sampingnya suruh nyimak. Ya, apa yang kamu dengar itu? Yo, yang saya dengar adalah takbir dari kalam Allah. Salah atau betul? Salah. Apa yang kamu dengar itu? Ini adalah firman Allah, kalam Allah. Dan ini bukan makhluk. Maktubun fil masahif. Bisa ditulis dalam lembaran-lembaran. Ada muhkam, ada mutasyabih, ada nasikh, ada mansukh, ada khas, ada am, ada perintah, dan ada larangan. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang menyusup kepada Al-Qur'an baik yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang, karena dia turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menantang para makhluk untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, namun mereka tidak berhasil. Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَّأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِيرًا. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan jin dan manusia mereka berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat yang semisalnya, meskipun satu sama lain saling membantu. Sehingga berkumpul bukan mengerjakan sendiri-sendiri, tapi kumpul untuk kerjasama membuat yang semisal dengan Quran. Allah katakan tidak akan mampu terjadi. Maka Al-Quran itu maksum. Siapa yang jaga? Allah. Sehingga kita tidak perlu terlalu ketakutan ketika ada orang yang membuat Quran palsu. Di sana ada orang yang membuat Quran palsu. Allah yang menjamin tidak akan, atau Al-Quran itu tidak akan dirusak oleh hambanya. Sehingga meskipun hamba itu merusak Al-Quran, ya, meskipun hamba itu membuat Quran yang baru, pasti nanti akan ketahuan ini Quran yang palsu. Sehingga akan kelihatan mana Quran yang otentik dan mana yang palsu. Itu jaminan yang diberikan oleh Allah untuk Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Saya coba bacakan sedikit tentang berkenalan dengan Asy'ariyah dan Qulabiyah serta Maturidiyah yang ada di tempat kita, ya. Ada sebuah buku, bukunya tipis, ya. Mulakhas Al-Firaq fil Aqidah. Ringkasan tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam masalah akidah. Ditulis oleh Dr. Ibrahim bin Rafiq Al-Ghamidi. Beliau salah satu dosen di Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Coba kita berkenalan dengan Asy'ariyah. Jadi firqah, kelompok yang mengalami penyimpangan di tengah kaum muslimin, disebabkan karena ilmu filsafat itu ada banyak macam. Disebabkan karena ilmu filsafat. Ada kelompok karena latar belakang filsafat. Ada kelompok karena latar belakang politik. Contoh kelompok karena latar belakang politik adalah Khawarij dan Syiah. Itu lebih ke arah pergerakan. Bagaimana caranya untuk menguasai masyarakat. Kemudian yang kedua, kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Contohnya Mu'tazilah. Contoh yang lain Qadariyah. Contoh yang lain ada para ahlul kalam, Maturidiyah, termasuk nanti yang akan kita bahas adalah Asy'ariyah. Tayyib. Kenapa kita sebut ini sebagai firqah, kelompok-kelompok yang muncul di tengah kaum muslimin? Karena kita tahu kelompok-kelompok ini di zaman para sahabat belum ada. Baru terjadi setelah Qurun Mufaddalah. Dan kita perhatikan, sebelum tradisi mempelajari ilmu kalam dilakukan oleh kaum muslimin, maka perpecahan di kalangan kaum muslimin itu lebih banyak dilatar belakangi karena pergerakan. Sehingga yang muncul pertama Khawarij. Itu bukan karena dari ahli kalam. Khawarij tidak banyak membahas masalah kalam. Kemudian setelah itu muncul saingannya, yaitu Syiah. Dan mereka saling memobilisasi massa untuk mencari banyak penganut, lalu saling berperang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Setelah itu muncullah Ahlul Kalam, dan itu diawali di masa Abbasiyah ketika kaum muslimin banyak mempelajari ilmu filsafat Yunani. Dilakukan penerjemahan ilmu-ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya banyak yang belajar ilmu filsafat Yunani. Dari hasil itu pecah semakin banyak, sehingga muncul kelompok-kelompok yang baru dari hasil atau karena latar belakang ilmu kalam. Tayyib. Berarti ilmu kalam ini bukan menghasilkan persatuan, tapi menghasilkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan dulu yang paling keras permusuhannya adalah Mu'tazilah melawan Asy'ariyah. Makanya kebanyakan tokoh-tokoh Asy'ariyah itu mereka adalah orang-orang yang dulu paling banyak berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dan ini memang dua yang saling bertentangan, musuh bebuyutan ya, antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Meskipun dua-duanya terbit dari ilmu kalam. Termasuk juga antara Qadariyah dengan Jabariyah. Dua-duanya terbit dari ilmu kalam. Kita coba bacakan. Yang pertama berkenalan dengan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah nasabnya sampai kepada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Makanya beliau masih mempertahankan klan Asy'ari, sehingga beliau dikenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bani Asy'ari itu dari mana? Mereka berasal dari Yaman. Mereka berasal dari Yaman. Ada satu penukilan sejarah yang keliru, jelas keliru. Dan itu pernah saya dengar langsung. Bahwa ketika terjadi peristiwa tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka wakil Muawiyah yaitu Amr bin As, wakilnya Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian katanya terjadilah penipuan yang dilakukan oleh Amr bin As. Lalu kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah. Lalu Abu Musa karena dia merasa tertipu, dia pun menyingkir dan menyendiri, kemudian membentuk firqah Asy'ariyah. Ini orang yang terlalu kebangetan, gak ngerti sejarah. Sehingga firqah Asy'ariyah dikembalikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Yang benar kepada Abul Hasan, bukan kepada Abu Musa. Abul Hasan, perhatikan Abul Hasan, bukan Abu Musa. Kalau Abu Musa al-Asy'ari, sahabat. Kalau Abul Hasan, beliau hidup setelah tiga kurun mufaddalah selesai. Tiga kurun mufaddalah, tiga generasi terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Berarti beliau bukan tabi' tabi'in, bukan tabi'in, dan bukan sahabat. Beliau dilahirkan pada tahun 250 Hijriah. Ada yang mengatakan 270 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Meninggal tahun 204 Hijriah. Berarti Abu Hasan dengan Imam Syafi'i ketemu enggak? Enggak ketemu. Maka kalau dikatakan akidahnya Imam Syafi'i ada Asy'ariyah, ini terlalu jauh. Imam Syafi'i sudah meninggal sebelum Abu Hasan lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 204 Hijriah. Abu Hasan lahir tahun, Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah, Abu Hasan lahir tahun 250 Hijriah. Selisih 50 tahun, kurang 4 tahun. Terlalu jauh. Makanya kalau disebut bahwasanya orang Indonesia itu mengambil fikih Imam Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari, ini mungkin penyebutan yang enggak jauh, karena memang Syafi'iyah dengan Asy'ari itu dua hal yang berbeda. Dan akidahnya Imam Syafi'i bukan akidah ilmu kalam. Beliau akidahnya ahlus sunnah. Sehingga kalau dikatakan Asy'ariyah adalah ahlus sunnah, ya terus Imam Syafi'i itu ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Padahal Asy'ariyah sudah ada belum? Belum, belum kok bisa? Asy'ariyah adalah ahlus sunnah. Begitu ya? Baik. Ini sama seperti klaimnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim, jauh setelah Ibrahim. Gimana bisa disebut Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani? Padahal adanya Yahudi itu setelah Taurat turun, adanya Nasrani itu setelah Injil turun. Maklum ya? Maka bagaimana bisa disebut Imam Syafi'i adalah Asy'ari, padahal adanya Abdul Hasan Al Asy'ari jauh setelah Imam Syafi'i meninggal. Maklum ya? Wa kana lahu thalathatu atwarin fil i'tiqad. Dan Abdul Hasan Al Asy'ari itu mengalami tiga tahapan akidah. Yang pertama, beliau mengikuti madhab Mu'tazilah. Beliau mengikuti madhab Mu'tazilah karena mengikuti ayah tirinya. Jadi Abu Hasan ini anak yatim, kemudian ibunya nikah lagi dengan salah satu tokoh Mu'tazilah. Lalu ayah tirinya ini ngajari Abu Hasan, sehingga Abu Hasan menjadi penganut Mu'tazilah. Mana yang lebih tua, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah? Mu'tazilah lebih tua. Mu'tazilah itu sudah ada sejak zaman Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha, muridnya Hasan Al-Basri. Si Wasil bin Atha debat dengan Hasan Al-Basri, lalu dia enggak puas dengan jawaban Hasan Al-Basri. Fa'tazala, akhirnya dia mengasingkan dari majelisnya Hasan Al-Basri. Terus mojok buat majelis sendiri. Nah, terus diikuti oleh beberapa orang. Akhirnya disebutlah kelompok ini Mu'tazilah. Karena mereka kelompok yang nyempal. Maka Mu'tazilah itu secara bahasa artinya sempalan. Tapi itu dibanggakan. Kami adalah kelompok Mu'tazilah, itu kelompok sempalan. Dari kata i'tazala ya'tazila yang artinya nyempal, kemudian buat majelis sendiri. Ini misalnya satu majelis, ada satu nyempal di situ terus undang kawan-kawannya, kita buat kajian sendiri. Akhirnya kumpul 5 orang, yang di sini puluhan orang. Maka kelompok yang nyempal itu disebut dengan Mu'tazilah. Nama itu secara bahasa artinya sempalan. Baik. Kemudian beliau tinggalkan sekitar tahun 300 Hijriah. Dan itu disampaikan dalam khutbahnya. Beliau memakai jubah. Jubah itu kain tambahan ya. Jadi misalnya orang pakai baju seperti ini, terus ngasih tambahan namanya jubah. Abu Hasan mengatakan, aku telah melepaskan madhab Mu'tazilah sebagaimana aku lepaskan jubahku ini. Kemudian dia tinggalkan jubahnya dan dia pergi meninggalkan madhab Mu'tazilah. Lalu setelah itu beliau mengikuti madhab Qulabiyah. Apa itu madhab Qulabiyah? Madhab ini dinisbahkan kepada Sa'id bin Qulab yang dulunya adalah ahlu sunnah, kemudian belajar ilmu kalam untuk mendebat Mu'tazilah. Dan beliau bisa mengalahkan Mu'tazilah, namun hasilnya adalah akidah Sa'id bin Qulab ini geser disebabkan pengaruh ilmu kalam. Nah, kemudian di fase ini Abu Hasan Al-Asy'ari banyak menyampaikan akidahnya Sa'id bin Qulab, dan dia jadi khatibnya Sa'id bin Qulab. Kemudian inilah akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh Asy'ariyah di zaman sekarang. Sehingga kata beliau, wal Asy'ariyah dan kelompok Asy'ariyah di zaman sekarang, hum ala i'tiqadi Abil Hasan, mereka itulah yang mengikuti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari di fase yang kedua. Ketika Abul Hasan banyak mendakwahkan pemikirannya Sa'id bin Qulab. Kemudian fase yang ketiga. Di fase yang ketiga, di akhir hayatnya Abul Hasan bertaubat dan beliau mengatakan, saya mengikuti madhabnya Ahlus Sunnah, kembali kepada Sahih Bukhari. Kembali kepada Sahih Bukhari, madhabnya Ahlus Sunnah. Dan beliau menyatakan kembali kepada madhabnya Imam Ahmad dan meninggalkan Qulabiyah. Kemudian di antara bukti tobat beliau, beliau menuliskan 3 buku yang ini diingkari oleh Asy'ariyah. Sehingga Asy'ariyah mengatakan, kami tidak mengakui 3 karyanya Abul Hasan, dan sampai sekarang masih ada. Saya punya salah satunya. Yang pertama adalah Al-Ibana an Usuli Diyana. Yang kedua Maqalatul Islamiyin. Dan yang ketiga Risalatun ila Ahli Thaqor. Dan 3 buku ini diingkari oleh siapa tadi? Kelompok Asy'ariyah. Oh, enggak benar. Itu bukan karyanya Abul Hasan. Padahal banyak ulama yang mengatakan itu karyanya Abul Hasan. Dan di situ kita bisa menunjukkan bukti yang sangat jelas, Abul Hasan telah meninggalkan akidah Qulabiyah dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Kemudian pengaruh Qulabiyah ternyata juga turun-temurun pada generasi ulama setelahnya. Dan para ulama yang mendapatkan pengaruh Qulabiyah yang disebut dengan pemimpin Asy'ariyah itu ada 2 generasi. Yang pertama adalah generasi pendahulu. Yang pertama generasi pendahulu. Generasi pendahulu ini mereka tidak banyak melakukan takwil. Sehingga untuk generasi para pendahulu, mereka masih menetapkan Allah punya sifat istiwa di atas arsy. Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan beberapa sifat khabariyah yang lainnya, beberapa berita dan informasi tentang Allah dalam Al-Quran. Siapa saja generasi pendahulu ini? Yang pertama adalah Ibnu Mujahid, Abu Hamid, At-Tabari, Al-Isfira'ini, Ibnu Furq, dan Al-Baqillani. Sebagian bermadzhab Syafi'iyah, sebagian bermadzhab Hambali. Sehingga akidah At-Tabari itu sebagian terpengaruh dari pemikiran Ibnu Qulab. Kemudian generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini mereka lebih banyak melakukan takwil dibandingkan generasi yang pertama. Pada generasi yang kedua, banyak sifat Allah yang diakui generasi pertama tapi ditolak oleh generasi yang kedua. Seperti takwil istiwa, takwil wajah, takwil tangan Allah, dan sifat-sifat khabariyah yang lainnya. Dan di antara imam generasi yang kedua adalah Al-Ghazali untuk fase yang pertama. Karena Ghazali pernah menjadi ahli kalam, lalu beliau tinggalkan ilmu kalam, kemudian menulis buku apa judulnya? Tahafutul Falasifah, kebinasaan para ahli filsafat, para ahli kalam. Kemudian setelah itu beliau bertobat dan kembali kepada Ahlus Sunnah, mati dalam kondisi memeluk Sahih Bukhari. Kemudian juga Al-Juwayni, Asy-Syahrastani, dan Fakhrur Razi, ini yang paling sangar pemikirannya. Membaca karyanya Fakhrur Razi seperti Asasut Taqdis, kita akan melihat betapa banyak dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ditakwil dengan aneka takwil. Baik, takwil itu kan kembali kepada logika ya. Apa makna tangan Allah, kekuasaan Allah? Kalau saya maknai yang lain berdasarkan logika saya kan bisa saja. Itu kan logika kamu. Kekuasaan tangan Allah dimaknai kekuasaan Allah. Wajah Allah dimaknai dengan ridha Allah. Itu kan logika kamu. Kalau wajah Allah saya maknai yang lain kan logika saya. Akhirnya nanti berbenturan logika dengan logika yang lain. Dan itu dinyatakan sendiri ya. Jika ada ayat-ayat sifat yang secara logika tidak bisa kami terima, maka kami dahulukan logika dibandingkan dalil naqli. Wallahu ta'ala. Kemudian saya tambahkan Maturidiyah. Maturidiyah datang belakangan. Nisbah kepada Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah. Berasal dari daerah Samarkand. Beliau meninggal pada tahun 333 Hijriah, selisih 3 tahun dengan Abu Hasan, sehingga sezaman dengan Abu Hasan Al-Ashari. Kalau Abu Hasan 330, kalau Abu Mansur Al-Maturidi itu 333. Madhabnya Hanafi dalam masalah fikih. Dan dulu beliau ahlu sunnah, lalu belajar tentang filsafat tujuannya untuk membantah Mu'tazilah. Kembali ke sini ya. Belajar filsafat untuk membantah Mu'tazilah. Sampai beliau itu digelari sebagai Imam Sunnah. Namun dari hasil yang tadi dilakukan, debat dengan Mu'tazilah, betul bisa mengalahkan Mu'tazilah, tapi goyah, geser sedikit pemikirannya. Sehingga banyak melakukan takwil-takwil untuk Al-Quran disebabkan karena ilmu filsafat. Kok bisa begitu ya? Sehingga orang punya akidah, berubah akidahnya gara-gara bacaan ilmu filsafat. Ini bukan orang awam Pak, tokoh. Bukan mahasiswa ya, sudah ulama. Kalau mahasiswa itu belum punya pegangan. Kadang ngalor, kadang ngidul, nek ngalor ke UII ambil akbar, nek ngidul ke masjid kampus UGM ya. Ya. Ngidul mana nek UIN. Sehingga bisa jadi kalau mahasiswa baca buku apapun dia gampang terpengaruh. Baca buku kiri jadi kiri, nanti baca buku pergerakan jadi pergerakan, baca buku apa jadi apa. Karena enggak punya pendirian. Itulah mahasiswa. Maka beruntunglah ketika dia punya komunitas dan punya guru. Karena mereka belum bisa menentukan dan memilih mana yang paling benar, mana yang paling tepat. Akhirnya cuma meraba-meraba. Baik. Nah, yang terjadi di beberapa tokoh ahli kalam, mereka bukan meraba, tapi belajar dalam rangka untuk memiliki pemahaman yang seragam dengan Mu'tazilah. Tapi akhirnya malah terpengaruh dengan filsafat. Ada salah satu orang liberal meminta kepada saya, coba kamu pelajari bagaimana metode hermeneutika dan metode liberal dalam membantah Islam agar nanti kamu bisa membantah liberal dengan cara liberal. Ya, tidak harus bantah-bantahan. Bantah liberal pakai cara saya sendiri kan boleh-boleh saja, tidak harus pakai cara liberal. Pakai usul fikih juga bisa. Wallahu ta'ala. Cukup? Tayyib. Demikian yang bisa kita bahas. Barangkali ada beberapa yang belum paham. Kita mengarah kepada yang bikin susah itu bukan karena akidah Ahlussunnah, tapi kita sedang membantah akidahnya ahli filsafat. Sehingga ilmu itu ada dua. Ilmu itu secara umum ada dua. Yang pertama ilmu takrir. Ilmu takrir itu kita belajar yang lurus-lurus. Gimana sih cara sholat yang benar? Oh, yang sholat yang benar itu seperti ini yang sesuai sunnah. Itu ilmu takrir. Dan secara umum ilmu takrir itu gampang, karena sifatnya hanya belajar yang lurus, yang benar. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak di usia dini, TK, SD, SMP, SMA, itu ilmu takrir. Yang kedua ilmu rudud, ilmu yang isinya bantahan. Nah disinilah kita mulai agak kesusahan. Kenapa? Karena yang lurus ini diserang dengan racun-racun pemikiran. Kalau dalam masalah ibadah diracuni dengan bid'ah, muncul bid'ah, bid'ah satu, bid'ah dua. Nah kemudian kan kita butuh untuk mempertahankan yang lurus ini. Caranya gimana? Bantah itu bid'ah. Nah bantah bid'ahnya itu di sini harus ngecipris ya, nah, banyak ngomong ketebrus dulu. Nah itu yang berat, harus tahu asal usulnya, harus tahu apa kadang bahkan tujuannya dan untuk bantah kita. Kalau lurus gampang, sunnah, alhamdulillah Allah mudahkan kaum muslimin untuk bisa menerima. Bantai yang menyimpang menyimpang inilah yang susah. Akidah yang lurus itu masya Allah gampang sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Enggak susah untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian mengabulkan doa-doa para hambanya, enggak susah untuk menerimanya. Tapi ketika ada campur tangan ilmu filsafat atas nama logika, nah, di saat itulah kita butuh mempertahankan yang lurus. Lebih rumit, ya, lebih rumit. Karena kita harus mempelajari latar belakangnya. Makanya, kalau kita ingin belajar Islam dengan lebih komprehensif, belajar yang lurus dulu, yang lurus dulu. Ini masalahnya, nek ketemu guru yang lurus ini angel. Nek ketemu guru yang sudah menyimpang gimana, Pak? Nah itu perlu diwaspadai. Berarti cari sumber ilmu yang Anda yakini dia ini orang yang lurus. Nah, belajar yang lurus dulu. Akidah-akidah yang lurus itu gampang diterima. Kemudian kalau sekiranya yang lurus sudah dapat, baru melebar. Nah, melebarnya itu ilmu rudud. Ini lebih susah dan tidak semua berkepentingan. Kalau Anda merasa sudahlah saya enggak mau bantah-bantah, baik berarti pertahankan yang lurus. Kalau ada sesuatu yang baru kok ganjil, jangan langsung diterima, konsultasikan dulu kepada yang paham. Ada akidah kayak gini ini benar atau tidak? Nah, itu konsultasikan dulu kepada yang paham. Alhamdulillah kajian di masyarakat kita itu lebih berkembang untuk yang lurus, yang ilmu takrir dibandingkan ilmu rudud. Nah, itu satu kelebihan. Sehingga para ustadz ketika ngaji kan membacakan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau kitab-kitab hadis yang lain dibacakan, dikasih penjelasan, dikit, dibacakan, kasih penjelasan. Alhamdulillah, itulah ilmu takrir. Mudah diterima. Sehingga kita belajar kebanyakan dari ilmu takrir. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Yang pertama sebenarnya apa yang melatar belakangi yang paling nyata. Mereka yang meyakini mazhab, pengikut mazhab Syafi'i, tetapi akidahnya Asy'ari. Dan tokoh yang saya maksud tadi itu benar, banyak tokoh juga yang tegas dengan seperti itu. Mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Apakah mereka menganggap akidah yang Syafi'i ada penyimpangan sehingga bergeser ke Asy'ari? Tadi saya menemukan jawaban besar. Yang kedua, jika memang kita menerima firman sesuai dengan teks apa adanya, bagaimana dengan posisi tafsir? Kitab tafsir yang banyak beredar yang memaknai Al-Quran itu, tafsirnya itu, pemahaman itu berbeda-beda. Dan tentu akan membingungkan juga ya kalau banyak tafsir. Memahami satu teks itu berbeda, bagaimana posisi seorang muslim yang benar memahami buku tafsir-tafsir itu. Terakhir yang ketiga, seperti yang dibahas yang lalu, saya itu belum nyambung juga. Berdoa itu apakah bisa gantian sesekali kita meminta kepada Allah, sesekali kita sebut nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, Rahman, Rahim, gitu kan, dengan variasi. Baiknya seperti apa? Apakah yang kepada Allah saja? Kalimat Allah, kata Allah saja yang perlu disebut dalam setiap utara Allah kita. Atau kita perlu variasikan dari Asmaul Husna yang lain. Jadi guys, untuk jemaah putri yang mau menanyakan bisa mencari kertas nanti diberikan di belakang hijab saya selatan. Nanti ada panitia akan mengambilnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya awali dari pertanyaan yang ketiga dulu ya. Kalau kita berdoa, apakah harus yang dipanggil hanya Allah ataukah boleh nama Allah yang lain? Allah berfirman dalam Al-Quran, Kuli da'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Kamu mau panggil Allah ataukah mau panggil Ar-Rahman, mana nama apapun yang kamu panggil, maka dialah zat yang memiliki asma'ul husna. Sehingga ini dalil bahwa kita boleh memanggil Allah dengan semua namanya. Maka dalam berdoa kita boleh memanggil Ya Allah, boleh memanggil Ya Rahman, boleh memanggil Ya Salam, Ya Rahim, Ya Ghafar, dan seterusnya. Dan yang paling bagus disesuaikan dengan isi doa. Misalnya, kita memohon kepada Allah ampunan. Kita panggil Allah, Ya Dzuntiqam, wahai zat yang maha keras ketika menyiksa, ampunilah aku. Tidak cocok. Ya meskipun yang Anda panggil itu benar, Allah dan Azizul Dzuntiqam, tapi kalau dipakai untuk meminta ampunan, enggak cocok. Sehingga kita sesuaikan dengan isi doa. Minta diberi rizki. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Qabid. Al-Qabid itu artinya tadi apa? Wal-Qabid wal-Basid. Dialah yang menyempitkan dan yang melapangkan. Menyempitkan rizki hambanya. Al-Basid yang melapangkan rizki hambanya. Ya ayyuhal qabid urzukni, wahai zat yang menyempitkan rizki para hamba, berilah aku rizki. Kan nyambung. Sehingga disesuaikan dengan misalnya Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, wahai zat yang maha pemurah, mulia, berikanlah aku rezeki. Sesuaikan dengan permohonan kita. Kemudian yang kedua tentang masalah tafsir. Jika kita maknai Al-Quran itu berdasarkan teksnya, lalu bagaimana dengan tafsir? Tafsir itu tidak menyalahi teks. Tafsir tidak menyalahi teks. Karena tafsir ada yang bentuknya sinonim, ada yang bentuknya penjelasan dari sababun nuzul. Sehingga ayat ini itu penerapannya seperti ini. Maka sababun nuzul itu contoh kasus penerapan. Makanya ada kaidah sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul itu pasti masuk dari bagian dari tafsir itu. Nah, tafsir itu bisa meluas sesuai dengan tingkat pemahaman orang dalam memahami sebuah teks. Tapi itu tidak keluar dari makna tekstualnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa? Yang ada sababun nuzulnya. Tentang khamar misalnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Lalu jawablah bahasanya dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar dan ada banyak manfaat bagi manusia. Nah, manfaat itu kan beraneka ragam. Apa manfaat khamar? Satu, marakno sehat. Betul ya? Minum khamar tambah sehat. Oh enggak pak, itu keliru. Bukan manfaat khamar pak. Kalau disebut menghangatkan badan, oh betul. Oh khamar bisa dipakai untuk hiburan, biar orang ketika lagi suntuk ngerokok ya. Atau minum khamar. Atau manfaat yang berikutnya adalah itu menguntungkan, karena bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, diekspor ke Syam. Nah, dari tiga jenis manfaat ini, manfaat mana yang benar? Allah kan cuma mengatakan khamr itu punya manfaat. Dari tiga jenis manfaat ini, manfaat mana yang benar? Kalau manfaat pertama, kayaknya enggak. Sahabat bukan termasuk orang yang hobi minum khamr untuk biar istirahat, tidak. Nah, disitulah kita butuh ulama tafsir. Kemudian kita merujuk ke mereka. Mereka mengatakan yang dimaksud manfaat itu adalah manfaat dari sisi ekonomi. Sehingga Allah sebut khamr dan judi itu menghasilkan manfaat dalam arti manfaat marakno sugih. Sehingga yang jualan khamr dapat duit. Kok bisa? Nah, kurma yang enggak laku sudah busuk sampai keluar air, itu siapa yang mau makan? Enggak ada. Lagi banjir kurma semuanya panen. Kurma itu kan seperti buah mangga atau durian, lagi panen 10.000 tiga. Ya. Yeah. Itu di hutannya ini. Pas lagi panen buah naga, ada yang mau beli pak? Sampai banjir buah naga di Jember, di daerah mana lagi? Banyuwangi, dipakai pangan kambing, marah-marah orangnya, ditebangi semuanya. Nah, kurma ketika lagi musim panen, semua punya, akhirnya jadi disimpeni. Kalau nggak nyimpen harus jemur. Jemur itu butuh tenaga. Nanti ngeler, jemur. Akhirnya sebagian sahabat malas jemur, dimasukkan ke dalam tong pakai kayu itu, sudah masuk, langsung terjadilah fermentasi, membusuk. Gak payu di Madinah, dibawa ke Syam, mahal. Maka khamr itu bisa menjadi komoditas tambahan yang memperkaya penduduk Madinah. Baik. Kemudian kemudian di situ kita lalu melakukan kias. Sababun nuzulnya khamr, dan di situ juga menyebutkan khamr. Apakah itu terbatas pada khamr? Lalu para ulama mengatakan semua yang punya karakter seperti itu, maka dia bisa dihukumi sebagaimana khamr. Apa sisi manfaat rokok? Menghangatkan badan, menyehatkan, atau tombol stres? Itu tambah stres. Tombol stres atau tambah stres? Ya? Atau yang ketiga, manfaat ekonomi. Mana pak? Yang paling menonjol itu manfaat ekonomi. Dan itu kan yang dijadikan sebagai pembelaan oleh mereka yang membela rokok. Kalau rokok itu diharamkan oleh MUI, ini dianggap sebagai fatwa yang terlalu terburu-buru. Coba perhatikan nasib para karyawan yang jumlahnya jutaan di pabrik-pabrik rokok. Nah, itu nanti mereka akan di PHK semuanya. Terus mereka nanti kerja apa? Ada itu kan ibu-ibu semua. Ya balik mulai jadi ibu rumah tangga. Mereka nanti kerja apa? Itu pertimbangan saja loh. Ekonomi. Ini cukai negara yang paling gede dan seterusnya. Semua pertimbangan itu yang disampaikan adalah pertimbangan ekonomi. Maka betul rokok itu ada sisi manfaat, yaitu manfaat ekonomi. Tapi mandolotnya lebih besar. Kiasnya cocok nggak? Sangat cocok, nyambung. Sehingga kemudian ayat ini dijadikan dalil untuk itu. Nah, ini contoh tafsir. Sehingga tafsir itu dia kalaupun dilakukan takwil, tapi takwil masih dalam ranah yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan kanan kiri yang ada di teks itu. Nah, sementara takwil yang kemarin kita bahas itu adalah takwil ayat sifat. Yadullah, tangan Allah. Ini mau dimaknai apa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu kan takwil dari pribadi kamu. Belum tentu orang lain setuju, gitu ya. Dan kesimpulannya, tidak semua takwil itu dilarang. Ada takwil yang mahmud, ada takwil yang madmum. Contoh takwil yang mahmud apa? Takwilnya Ibnu Abbas. Berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah takwil kepada Ibnu Abbas dan berikanlah pemahaman agama bagi Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas mentakwil Al-Qur'an tapi takwil yang terpuji, tidak keluar dari jalur. Contoh, Ibnu Abbas pernah mengatakan turunnya idza ja'a nasrullahi wal fath adalah penanda dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kok bisa? Padahal di situ kan tidak ada kalimat seperti itu ya. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Kata Ibnu Abbas, karena jika seorang nabi itu sudah selesai masa tugasnya dalam berdakwah, maka selanjutnya adalah pensiun. Pensiunnya nabi itu apa? Menghadap Allah, artinya meninggal dunia. Dan idza ja'a nasrullah itu kan bercerita kalau tugas beliau sudah selesai, ditandai dengan apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat banyak orang masuk ke dalam agama Allah dan kota Mekah sudah ditaklukkan. Selesai. Berarti semuanya sudah muslim. Berarti selanjutnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh takwil yang mahmud. Kemudian ada takwil yang madzmum. Takwil yang madzmum itu ketika dia membaca teks, dia menolak dari awal. Setelah itu dikelakukan takwil biar sesuai dengan logikanya. Itu takwil yang madzmum. Contoh ayat tentang poligami misalnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk menikah 2, 3 atau 4. Failam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa adil maka cukup satu saja. Terus ditakwil. Ayat ini dalil bahwa jumlah istri itu 9. Kok bisa Pak? 2 tambah 3 tambah 4. Jadinya 9. Ini takwil yang terlalu tercela. Karena Allah mengatakan atau bukan tambah. Itu sifatnya pilihan. Tapi dia enggak dijumlah. Sehingga logika or diganti and, yang gitu ya, kalau bahasa pemrograman. Atau diganti dan, akhirnya dijumlah. Maka jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki adalah 9. Ada kayak gitu? Ada di beberapa tempat. Sebagian orang dia beristri 9. Nah, ini contoh takwil yang madzmum. Selanjutnya, apa yang membuat sebagian tokoh mengatakan fikih saya Syafi'iyah tapi akidah saya Asy'ari. Ya, semuanya berawal dari masalah tradisi dan budaya di masyarakat kita. Jadi sebagian besar orang itu kan tidak mau pindah dari budaya, ya. Sehingga kalau budayanya A, ya sudah ikuti saja A, jangan geser ke yang lain. Budayanya B, ikuti saja B, jangan geser ke yang lain. Menurut mereka Indonesia itu Asy'ari, maka jangan geser ke yang lain. Sementara fikihnya Syafi'i, makanya dibedalah fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Kenapa kok enggak akidahnya Syafi'i sekalian? Ya budaya saya tidak seperti itu. Akhirnya kembali kepada prinsip agama itu banyak ditentang oleh sebagian masyarakat dengan alasan budaya. Makanya orang kalau membela budaya itu kelihatannya enggak ada yang bantah. Tapi kalau membela agama, gerakan pembelaan agama, wah itu dianggap sensitif. Ini separatis, ini makar, ini pemberontak dan seterusnya. Baik, contoh sederhana ya. Kegiatan agama kalau di Indonesia itu kan dibatasi. Yang berbau masjid atau berbau dunia pendidikan boleh. Tapi kalau ke ranah politik nggak boleh. Makanya kegiatan misalnya kumpul-kumpul banyak orang atas nama 212 itu sudah dianggap sensitif karena ini membawa nama agama. Tapi kalau pakai nama budaya, kalau pakai nama budaya tidak dicurigai. Misalnya festival apa budaya, rame nih podo, ramenya sama-sama kumpul. Masalah jumlah pengikutnya itu kan kembali kepada penganut saja. Tapi kenapa yang satu dicurigai, yang satu tidak dicurigai? Karena kalau budaya itu bagi masyarakat kita, bagi umumnya orang diterima. Sehingga kalimatnya itu cinta NKRI, cinta negara. Sehingga kalau orang membuat kalimat cinta Islam itu sensitif. Makanya sejak dulu dua ini saingan antara budaya dan agama. Sehingga Islam datang itu untuk meluruskan budaya. Sebagian orang enggak terima, akhirnya budayanya dibela, agamanya yang ditolak. Sehingga mereka membantah, ya seperti ini bapak-bapak kami. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bapak kami kayak dulu ya seperti ini. Kamu kalau membawa ajaran yang baru, ini nyalai pakem. Maka pindah ke Turi ya. Wallahu a'lam. Cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada enggak kira-kira? Masalahnya disempitkan yang mana ini? Ada banyak tas. Enggak ada ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.